alaih membahas bab firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 99. Bab baru yang dimaksud qala babun minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Bab termasuk bagian dari keimanan kepada Allah adalah bersabar atas segala takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah di Kitab Tauhid. Hasan rahimahullah taala di dalam Fathul Majid syarahnya, beliau menyebutkan kembali bab tersebut. Qala qauluhu babun minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Kemudian kata beliau, qala al-imamu Ahmad dzakarallahu ta'ala as-sabra fi 90 mawdi'an min kitabihi. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan Allah ta'ala telah menyebutkan kata sabar di 90 tempat dari kitabnya. Jadi ada di 90 tempat di dalam Al-Quran di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan atau menyinggung kata sabar. Ini menunjukkan bahwa sabar adalah perkara yang penting menjadi perhatian kita bersama. Qala wa fil hadisi as-sahihi. Kemudian di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dan yang lainnya, Nabi mengatakan as-sabru riyaun. Kesabaran itu adalah cahaya. Rawahu Ahmad wa Muslimun, hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Qala walil Bukhari wa Muslimin marfu'an ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabri. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan secara marfu, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan tidaklah seseorang diberi suatu pemberian yang lebih baik dan puas daripada sabar. Jadi kalau kita memiliki kesabaran, berarti itu anugerah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan patut untuk kita syukuri. Karena enggak ada sesuatu pun yang lebih baik dan lebih luas yang masuk berian selain daripada kesabaran. Kalau sebelumnya Nabi mengatakan bahwa kesabaran itu adalah cahaya, karena kesabaran dapat membimbing kita untuk tetap berada di jalur yang baik dan tidak melakukan hal-hal yang tercela. Qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu wajadna khaira 'aishina bis-sabri. Rawahu Al-Bukhari. Kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kami mendapati kebaikan hidup kami itu dengan kesabaran. Jadi kesabaran membawa kebaikan dalam hidup. bisa menjalani hidupnya dengan baik. Qala Aliun radhiyallahu taala anhu, inna sabra minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Tsumma rafa'a sautahu faqala ala innahu la imana liman la sabara. Sahabat Ali radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, sesungguhnya kesabaran dari keimanan itu kedudukannya seperti kepala dari jasad, dari tubuh kita. Sudah maklum bahwa kepala adalah anggota tubuh yang paling penting yang kita miliki. Tubuh kita sebagus apapun, sebaik apapun, kalau tidak ada kepalanya tidak pantas, bahkan bisa dikatakan enggak hidup. Nah, kesabaran kedudukannya dalam iman itu persis seperti kepala dalam tubuh kita. Karenanya beliau mengatakan sambil mengangkat suaranya, ketahuilah bahwa tidak ada iman bagi siapa yang tidak ada kesabaran pada dirinya. Tidak ada iman bagi siapa yang tidak ada kesabaran pada dirinya. Untuk itulah Syekh Muhammad tadi menyebutkan dalam bab bahwa di antara keimanan kepada Allah adalah sabar atas segala takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa istihqaquhu, adapun asal muasal kata sabar itu min sabara idza habasa wa mana'a. Sabar itu dari kata sobaro yang berarti menahan dan mencegah. Menahan dan mencegah. Wassobru habsun nafsi anil jazri. Sabar itu sendiri artinya adalah menahan diri anil jazri, dari perilaku yang menggambarkan banyak kekhawatiran dan kecemasan. Keluh kesah. Wa habsul lisan anit tasyakki wat tasakhuti. Sabar juga merupakan gambaran menahan lisan dari banyak mengeluh, watasakhut, dan marah. Wal jawarihi an latamil hudud wa syaqqil juyub wa nahwihima. Dan juga menahan anggota badan an latamil hudud, dari menampar pipi dan merobek pakaian dan semisal keduanya, yang menggambarkan ketidakpuasan, tidak terima terhadap sesuatu. Biasanya ini dilakukan saat meratapi kematian. Dzakarahu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi itulah gambaran sekilas tentang sabar, kemudian makna sabar, dan bagaimana korelasi yang jelas, hubungan yang jelas antara sabar dengan keimanan. Sabar intinya dibutuhkan dalam diri kita, dalam setiap ucapan dan perbuatan kita. Qala wa'lam anna as-sabra salah satu aqsamin. Berikutnya Syekh Abdul Rahman bin Hasan mengatakan, ketahuilah bahwa sabar itu ada tiga macam. sabar itu ada tiga macam. Sabrun ala amrillahi bihi, sabar di atas perintah Allah untuk supaya bisa terus mengerjakannya. Wa sabrun amma naha anhu. Kemudian yang kedua, sabar dari segala hal yang Allah larang agar bisa senantiasa menjauhinya. Wa sabrun ala ma qaddarahu minal masaib. Yang ketiga, serta sabar atas apa yang telah Allah takdirkan terjadi dari berbagai macam musibah dan keburukan-keburukan. Nah, inilah tiga macam kesabaran sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, kemudian sabar dalam menjauhi larangannya, dan sabar dalam menghadapi segala ketentuan, segala takdir yang ditetapkannya. Dari tiga macam sabar ini, yang paling tinggi tingkatannya adalah sabar dalam melaksanakan, mengerjakan segala hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Karena di dalamnya ada dua hal yang harus kita penuhi. Yang pertama, meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tuntutan untuk kita mengerjakannya. Qala wa qawluhu ta'ala. Selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengutip salah satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Qala wa qawluhu ta'ala wa may yu'min billah yahdi qalbah wallah bikulli syai'in alim. Allah berfirman, barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kemudian Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah di Fathul Majid mengutip ulang firman Allah ini, qala qauluhu wa qaulullah ta'ala wa may yu'min billah yahdi qalbah ila akhiril ayat. Allah berfirman, barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan hidayah ke dalam hati. Wa awwalul ayah, kata beliau rahimahullah, ayat yang pertamanya berbunyi, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi. Ini ayat yang pertamanya, yang sebelumnya. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali atas izin Allah. Ai bimasyiatihi wa iradatihi wa hikmatihi. Maksudnya atas kehendak Allah dan keinginan Allah serta hikmah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang sudah mulai nampak bagaimana hubungannya dengan pembahasan kita. Karena dalam menghadapi musibah itu, yang dituntut kepada kita semua adalah bersabar dalam menghadapinya. Kata Allah, tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali atas izin Allah. Itu sudah kehendak Allah, keinginan Allah, dan hikmah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah begitu, tidak ada hal yang harus kita lakukan dan kita tampakkan kecuali sabar dalam menghadapinya. Ya. Kama qala fil ayatil ukhra, persis seperti firman Allah di ayat lain surat Al-Hadid. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi di muka bumi tidak pula menimpa diri kalian, melainkan semuanya sudah ada tercatat dalam kitab di sisi Allah sebelum Allah ciptakan. Inna dzalika 'alallahi yasir, sungguh yang demikian itu amatlah mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini semakin menegaskan bahwa memang apapun yang terjadi dari musibah di muka bumi ini, itu sudah ada catatannya di sisi Allah. Sebelum Allah ciptakan bumi itu, sebelum Allah ciptakan dan adakan musibah tersebut. Waqala, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di surat Al-Baqarah, wabashshiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu mereka-mereka yang ketika tertimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya ini semua berasal dari Allah, atau kami semua berasal dari Allah dan kami semua akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Rabbnya dan rahmat, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lihat, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Jadi kalau ditanyakan siapa yang akan mendapatkan petunjuk, yang akan mendapatkan petunjuk adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang memiliki kesabaran. Bagaimana seseorang bisa memiliki kesabaran dan ada kesabaran dalam dirinya? Jawabannya dengan iman. Jawabannya dengan iman. Ya, karena ada iman maka ada kesabaran. Orang yang beriman, di ayat yang tadi kita baca surat At-Taghabun, kata Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberikan hidayah ke dalam hatinya. Jadi sangat jelas sekali korelasinya. Sabar atau iman, sabar, hidayah. Iman, sabar, hidayah. Qala qawluhu wa mayyumin billah yahdi qalbah, kata Allah di ayat tadi yang kita baca, barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan hidayah ke dalam hatinya. Qala Ibnu Abbas fi qawlihi illa bi'idnillah ay illa bi'amrillah. Kemudian sahabat Ibnu Abbas mengatakan tentang firman Allah, illa biiznillah, ma asaba min musibatin illa biiznillah, qala illa bi amrillah, kecuali atas izin Allah, maksudnya atas perintah Allah, yani an qadrihi wa masyiatihi, maksudnya an qadrihi wa masyiatihi, dari takdir yang Allah tetapkan dan kehendaknya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah ay man asabathu musibah fa 'alima annaha biqadarillah fa sabara wahtasaba wastaslama liqada'illah hadallahu qalbah wa 'awwadahu 'amma fatahu minad dunya hada fi qalbihi wa yaqinan shadiqan wa qad yakhlifu 'alayhi ma kana ukhidha min. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberikan hidayah ke dalam hatinya. Ai yakni, kata Ibnu Abbas, man asabathu musibah, orang yang tertimpa suatu musibah, kemudian dia tahu bahwa musibah ini terjadi atas takdir Allah. Fa sabara, lalu dia sabar, wahtasaba, dia mengharap pahala dari Allah, wastaslama liqada'illah, dia menyerahkan diri sepenuhnya atas ketentuan Allah, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. singgung tadi. Iman, sabar, kemudian hidayah. Jadi kata sahabat Ibnu Abbas, mayyumin billah yahdi qalbah, ini terkait dengan orang yang tertimpa musibah, kemudian dia sabar, lalu mengharap pahala dari Allah, menerima segala ketetapan Allah, Allah akan berikan hidayah ke dalam hatinya. Wa awwadahu amma fatahu minad dunya, bahkan Allah akan memberikan ganti ya, kepadanya atas segala hal yang dia luput dari perkara dunia. Hada fi qalbihi, Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Wa yaqinan shadiqan, dan keyakinan yang benar. Bahkan terkadang Allah berikan ganti kepadanya atas apa yang telah diambil darinya. Karena tidak jarang suatu musibah itu terjadi, membuat apa yang dimiliki oleh seseorang sirna. Ada yang sudah punya rumah misalnya, susah payah membangun rumah. Rumah sudah berdiri, terjadi gempa misalnya, atau gunung meletus misalnya, atau apapun itu yang membuat rumahnya hancur. Kalau dia bersabar, kadang Allah akan berikan apa? Gantinya. Jadi kata kunci untuk mendapatkan hidayah adalah sabar di antaranya. Qala qauluhu ta'ala wallahu bikulli syai'in 'alim. Kemudian firman Allah, dan Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Tanbihun 'ala anna dzalika innama yasduru an 'ilmihi al-mutadammin li hikmatihi. Wadzalika yujibus sabr war ridha. Ayat ini, wallahu bikulli syai'in 'alim, Allah Maha tahu atas segala sesuatu, adalah merupakan peringatan, merupakan warning, tanbih, bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu lahir an ilmihi, dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang mengandung hikmahnya. Dan tentu saja hal itu yujibus sabr war ridha, menuntut adanya kesabaran dan keridhaan. Sabar dan ridha dalam menerimanya. Dan kita juga harus sadar bahwa segala hal yang kita miliki, segala hal yang kita nikmati saat ini, itu sifatnya hanya titipan. Sifatnya hanya titipan. Allah Subhanahu wa taala menitipkannya kepada kita. Kalau itu hanya sebatas titipan, maka bisa jadi suatu saat titipan itu akan diambil. Enggak ada yang namanya titipan itu ada selama-lamanya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala ambil sesuatu dari kita, tidak perlu marah. Tidak perlu marah. Tidak perlu menampakkan sikap yang tidak terpuji. Sadari bahwa itu titipan. Allah berhak untuk mengambilnya dari kita kapan saja. Jadi kalau memang harus dilepaskan, lepaskanlah. Karena semuanya pada dasarnya hanya titipan. Tidak perlu merasa berat hati. Apapun yang kita miliki di dunia ini, sekali lagi itu sifatnya hanya titipan saja. Jadi bersabar. Qala Alqamah, huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibah faya'lamu annaha min 'indillah fayardha wa yaslam. Kata Alqamah tentang ayat yang kita baca tadi atau yang sedang kita bahas, barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah ke dalam hatinya. Ini kata Alqamah terkait dengan seseorang yang tertimpa musibah. Kemudian dia tahu bahwa musibah yang menimpanya itu datang dari sisi Allah. Lalu dia pun menampakkan keridhaan, wa yaslam, dan penerimaan yang sempurna. Kalau sudah seperti itu, maka dia hidupnya akan tetap ada di jalur yang benar, karena Allah senantiasa memberikan petunjuk kepadanya. Tafsiran Al-Qamah ini dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Kitab Tauhid. Kemudian Syekh Abdul Rahman bin Hasan di Fathul Majid mengutip ulang perkataan Al-Qamah, dan beliau memberikan keterangan, qala hadzal atharu rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim. Atsar dari Al-Qamah ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir keduanya. Lalu kata beliau, wa Al-Qamah, Al-Qamah itu sendiri nama lengkapnya huwa Ibnu Qais bin Abdullah An-Nakhai Al-Kufi. Al-Qamah bin Qais bin Abdullah An-Nakhai Al-Kufi berasal dari salah satu kota terbesar dari kota Irak, Kufah. Wulida fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia dilahirkan di saat Nabi alaihi salatu wasallam masih hidup. Namun saat itu masih kecil, baru lahir. Wa sami'a min Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Sa'd wa Ibnu Mas'ud wa Aisyata wa ghairahum radhiyallahu anhu. Al-Qamah mendengar hadis dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'd bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, Aisyah, dan selain mereka dari tokoh-tokoh sahabat. Wa huwa min kibari tabi'in. Al-Qamah sendiri tergolong dari tabi'in yang senior. Wa ajillaihim, termasuk tokohnya. Wa ulamaihim, dan ulamanya. Wa thiqatihim, dan yang terpercayanya dari kalangan tabi'in. Mata ba'da sittin, beliau wafat setelah 60 tahun berlalu dari usianya. Qala qawluhu, kemudian Al-Qamah mengatakan, huwa rajulu tusibuhul musibah. Orang yang Allah beri hidayah ke dalam hatinya itu adalah seseorang yang tusibuhu al musibah, tertimpa suatu musibah, kemudian dia tahu bahwa itu datang dari sisi Allah, dia menampakkan keridhaan dan penerimaan. Hadzal athar rawahu al-A'mash an Abi Thubyan. Athar ini juga diriwayatkan oleh al-A'mash dari Abu Thubyan. Qala, Abu Thubyan mengatakan, kunna 'inda al-Qamah, ketika kami berada di sisi Al-Qamah, fa quri'a 'alaihi hadhihi al-ayah, tiba-tiba dibacakan ke hadapan beliau ayat ini, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Qala, barulah kemudian Al-Qamah mengatakan kalimat yang tadi. Ayat ini terkait dengan seseorang yang tertimpa suatu musibah, kemudian dia tahu bahwa ini datang dari sisi Allah, dia pun menampakkan keridhaan dan penerimaan. Hadza siyaqu Ibni Jarir. Kalau secara teks, ini teks yang disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Qala wa fi hadza dalilun ala anna al-a'mal min musammal iman. Kemudian Syekh Abdul Rahman bin Hasan mengatakan, di sini ada dalil yang menunjukkan bahwa bahwa amalan itu masuk dalam ruang lingkup iman. Amal masuk dalam ruang lingkup aman iman, ya. Karena kesabaran itu bagian dari amal. Kesabaran itu bagian dari amal. Ketika kita dituntut untuk sabar, tidak melakukan hal-hal yang tercela, sabar, tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang tercela, itu amal soleh. Maka ini menunjukkan bahwa amal masuk dalam ruang lingkup iman. Qala Sa'ad bin Jubair, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan tentang ayat wa may yu'min billah yahdi qalbah, siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan hidayah kepadanya, yakni yastarji', maksudnya dia akan mengucapkan kalimat istirja', atau selalu mengucapkan kalimat apa? Istirja'. Ini tanda orang yang Allah berikan hidayah ke dalam hatinya, dia selalu mengucapkan kalimat istirja', yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ayat ini may yu'min billah yahdi qalbah itu berhubungan dengan musibah. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Berhubungan dengan ini. Maka di ayat tadi yang kita baca, Allah sampaikan basyiri as-sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang saat ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala wa fil ayati, kemudian di ayat ini ada faedah. Apa faedahnya? Bayanun anna sabra sababun li hidayatil qulub. Penjelasan bahwa sabar itu merupakan sebab datangnya petunjuk ke dalam hati, hidayah ke dalam hati. Wa annaha min thawabis sabirin, dan bahwasanya hidayah itu adalah bagian dari pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar. Orang yang bersabar tidak akan gelap mata. Orang yang bersabar tidak akan melakukan perbuatan yang tidak terpuji dalam situasi dan kondisi apapun. Qala wa fi sahih Muslim, berikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengutip hadis dalam sahih Muslim an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda isnatani fin nasi huma bihim kufr at-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit. Ada dua perkara di tengah-tengah manusia yang keduanya membuat mereka kufur. Keduanya membuat mereka kufur. Apa itu? At-ta'nu fin nasab, mencela nasab, wan niyahatu alal mayyit, dan meratapi mayyit. Ini dua hal yang secara perkaranya memang benar-benar nyata terjadi, ya, mencela nasab, kemudian meratapi mayit. Dan ini juga termasuk perkara yang dulu sudah dikabarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ini diantara perkara jahiliyah yang masih saja ada di tengah-tengah umatnya. Ini mencela nasab dan meratapi mayit. Nabi sampai mengatakan kalian tidak bisa lepas darinya. Ada diantara beberapa perkara yang masih saja ada di tengah-tengah umatku dan mereka tidak bisa lepas darinya. Ini, padahal itu perkara jahiliyah, mencela nasab dan meratapi mayit. Dan di sini Nabi mengatakan dua perkara ini membuat manusia kufur karenanya. Hadis ini disebutkan oleh Syekh di bawah bab terkait dengan kesabaran karena dua hal ini menggambarkan tidak adanya kesabaran. Kadang seseorang merasa malu, ya, ketika dirinya dinisbatkan atau katakanlah ketika nasabnya itu nasab yang buruk. Nasabnya bukan dari kalangan bangsawan. Dia tidak mau mencela nasabnya sendiri. Atau kalau tidak mencela nasabnya sendiri, mencela nasab orang lain. Demikian juga meratapi mayit. Gambaran tidak adanya kesabaran. Ya, jelas. Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah seperti biasa mengutip ulang hadis ini di Fathul Majid qala qauluhu wa bis sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ithnatani fin nasi huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit ay huma bin nas kufrun haitsu kanata min a'malil jahiliyah. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, kedua perkara ini ada di tengah-tengah manusia dan membuat mereka kufur karena keduanya termasuk dari perbuatan jahiliyah. Mana ada perbuatan jahiliyah yang baik? Kebiasaan mereka semuanya buruk. Ya, makanya Nabi mengatakan tempatnya ada di bawah telapak kakiku karena semuanya jelek. Wahuma qaimatani bin nas wa la yaslam minhuma illa man sallamahullahu ta'ala. Keduanya, mencela nasab, meratapi mayit, selalu ada di tengah-tengah manusia. Wa la yaslam minhuma, dan tidak ada yang selamat dari keduanya kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan. Wa razaqahu ilman wa imanan yastadhi'u bihi, dan kecuali orang yang Allah anugerahkan kepadanya ilmu dan iman, yastadhi'u bihi, yang dia mendapatkan cahaya dengannya. Walakin laisa man qama bihi syubatan min syu'abil kufri yasiru kafiran kal kufril mutlaq kama annahu laisa man qama bihi syubatan min syu'abil iman yasiru mu'minan iman al mutlaq. Namun kata Syekh Abdurrahman, tidak berarti orang yang pada dirinya ada satu cabang dari cabang-cabang kekufuran menjadikan dia kafir dengan kekafiran yang mutlak. Enggak berarti seperti itu. Enggak berarti setiap orang yang mencela nasab berarti dia kafir keluar dari Islam. Tidak. Tidak setiap orang yang meratapi mayit kemudian dia dikatakan apa? Kafir dengan kekafiran yang mengeluarkannya dari Islam. Tidak. Karena tidak setiap orang yang pada dirinya ada satu cabang dari cabang-cabang kekufuran membuat dia kafir keluar dari Islam. Kafir yang mutlak. Tidak. Sebagaimana tidak berarti siapa yang ada pada dirinya satu cabang dari cabang-cabang keimanan membuat dia menjadi seorang mukmin yang mutlak, yang sempurna imannya. Makanya ada istilah kufur amali, kufur dari sisi perbuatan, tapi tidak menyebabkan kufur dalam hal apa? Keyakinan. Dan oleh karenanya ada kufrun asghar, ada kufrun akbar, ada kekufuran yang kecil, ada kekufuran yang besar. Qala wa farqun bainal kufri al mu'arraf bil lami kama fi qawlihi laisa bainal 'abdi wa bainal kufri aw asy-syirki illa tarkus shalat wa baina kufrin munkarin fil itsbat. Beda antara kekufuran atau kata kufur yang diberi kata sandang al dalam sabda Nabi, tidak ada pembeda antara seorang hamba dengan kekufuran al kufur, ada alif lamnya, atau tidak ada beda antara seorang hamba dengan kekufuran atau kesyirikan kecuali jika meninggalkan sholat. Beda antara kata al kufri di sini dengan kekufuran yang sifatnya mengingkari kewajiban sholat. Qala qauluhu, yang jelas dalam hadis tadi Nabi mengatakan bahwa dari dua perkara yang dengan keduanya menyebabkan manusia kufur, di antaranya adalah at-ta'nu fi nasab, mencela nasab, ai ayyaba, maksudnya menjelekkannya. Yadkhul fihi an yuqal hadza laisa ibnu fulan ma'a thubuti nasabihi. Masuk dalam kategori ini seseorang mengatakan orang ini bukan anaknya si fulan, padahal sebenarnya secara nasab dia anaknya. Jadi mencela nasab itu bisa jadi yang menjadi pelakunya adalah kita sendiri, orangnya sendiri, ketika dia tidak mengakui nasabnya. Dan masuk dalam kategori mencela nasab adalah seseorang mengatakan kepada temannya bahwa temannya ini bukanlah keturunan si fulan atau anaknya si fulan. Ini juga sama. Qala wa qawluhu wa niyahatu 'alal mayyit. Adapun yang berikutnya adalah niyahah 'alal mayyit, meratapi mayyit, ai rafu'us saut bin nadbi wa ta'dadi fadailil mayyit. Maksudnya berteriak dengan histeris dan menyebut-nyebut keutamaan si mayit, lima fihi minat tasakhut ala qadari al munafili sabr, di dalamnya mengandung kemarahan, tidak terima atas takdir yang itu meniadakan kesabaran. Kaqaulin naihah, seperti pelakunya mengatakan wa qadah wa nasirah wa nahwi dzalika. Pelakunya mengatakan, siapa lagi yang bisa membantu kami kalau bukan engkau? Siapa lagi yang bisa menguatkan kami kalau bukan engkau? Mengapa engkau pergi duluan? Dan seterusnya. Ya Allah, kenapa engkau cabut si fulan padahal si fulan ini keberadaan di tengah-tengah kami sangat penting. Ya Allah, begitu dan begitu. Ya, semuanya masuk kategori apa? Ya, meratapi, tidak menerima gitu. Jadi segala macam bentuk tindakan ataupun ucapan yang menggambarkan ketidakterimaan atas kematian seseorang masuk kategori niyah. Ya, masuk kategori niyah. Qala wa fihi dalilun ala anna as-sabra wajibun wa anna minal kufri ma la yanqulu anil millah. Kemudian yang terakhir dalam hadis ini ada dalil bahwa kesabaran adalah hal yang wajib, dan di antara kekufuran itu ada yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.